Emang anak buahnya mana? Hah? Anak-anak Grace? Mana orangnya mana? Jangan di situ gak kelihatan. Buat anak-anak Grace. Miss Lina, aku merana, kekasih tercinta entah di mana, sendiri kini ku dibuat sepi, saat kau berada terjerat lagi. Hey, di mana? Say. Sing. Dewi Selina. Terima kasih. Tepuk tangannya dong buat Bansa.